Bismillah. Pada perkataan penulis rahimahullah, thumma la yakunu dhalika jarhan lahu yujibu radda baqi hadith. Kemudian itu tidak menjadi jarh untuknya yang mengharuskan menolak hadisnya yang lain. Bi annahu mukadzibun li syaikhihi aidan fi dhalik. Karena dia si murid ya mendustakan syekhnya juga dalam kasus itu. Walaysa qabulu jarhi syaikhihi law bi aula min qabuli jarhihi li syaikhihi. Fatasaqata. Dan tidaklah menerima jarh syekhnya kepada dia lebih utama daripada menerima jarahnya dia kepada syekhnya, sehingga saling menggugurkan. Di situ ada hasyiah nomor satu ya. Ai bi khilafi syahada ala ma qalahu al-Mawardi. Ini beda dengan syahada sebagaimana yang dikatakan oleh al-Mawardi. Fa inna takdzibal asl jarhun lil far. Kalau dalam bab syahada itu, kalau asal dalam hal ini misalkan syekh gitu ya, itu ketika dia mendustakan far, maka itu jarh bagi si far. Naam. Wal farqu ghilazu babi syahada wa dhayqu. Dan perbedaannya adalah karena bab syahada itu apa? Lebih berat dan lebih sempit. Naam. Dikatakan demikian oleh Az-Zarkasyi. Kemudian perkataan Ibnu Salah rahimahullah, amma idza qala al-marwi anhu la a'rifuhu aw la adzkuruhu aw nahwa dhalik fa dhalika la yujibu radda riwayati rawi anhu. Adapun kalau al-marwi anhu, misalnya syekhnya ini, ketika di muraja'ah oleh muridnya, kemudian dia mengatakan saya enggak mengenal itu, saya enggak ingat itu, atau yang semisalnya, maka tidak mengharuskan menolak riwayat sang rawi yang meriwayatkan darinya. Ini murid, paham? Berarti syekhnya tidak jazm dalam apa? Pengingkarannya. Nah, maka tetap riwayat sang rawi, sang murid ini diterima. Disebutkan dalam hasyiah nomor 2, Hakabnul Athir fi muqaddimati Jami'il Usul thalathatan madzahib. Ibnul Athir dalam muqaddimah Jami'il Usul menghikaikan ada 3 madhab dalam masalah ini. Al-awwal yu'malu bih, diamalkan. Ini riwayat rawi tadi ya, tidak ditolak. Athani la yu'mal bih, tidak bisa diamalkan, ditolak. Walaupun syekhnya tidak jazm dalam pengingkaran. Ats-tsalits, madhab yang ketiga, at-tafsil, dirinci. Bi ayyakuna mailu syekhi ila taghlibin nisyan fayuqbal. Kalau kecenderungan syekhnya itu lebih mengutamakan apa, lebih berat ke lupa, ya, saya enggak ingat ya. Masa saya pernah riwayatkan begini ya. Kalau lebih berat ke lupa, maka diterima. Berarti murid lebih ingat daripada syekh. Atau yamilu ila taghlibi jahli aslan. Kalau cenderung dia enggak tahu itu sama sekali. Bukan lupa. Saya enggak kenal itu. La arif. Itu bukan hati saya gitu. Paham? Cenderung dia tidak mengenali riwayat itu sama sekali. Fala yuqbal. Kalau begitu enggak diterima. Jelas, kalau cenderungnya nisyan diterima, kalau cenderungnya itu dia enggak mengenali hadis itu atau riwayat itu, maka tidak diterima. Itu tafsirnya. Tapi kalau Ibnu Salah rahimahullah di atas lebih memilih mazhab yang pertama, diamalkan selagi syekhnya tidak jazm dalam pengingkaran. Lanjut ya. Bismillah. Qala rahimahullah ta'ala, wa man rawa hadithan thumma nasiyahu lam yakun dhalika muskitan lil amali bihi inda jumhuri ahli al-hadithi wa jumhuri al-fuqaha'i wal mutakallimin. khilafan liqaumin min ashabi Abi Hanifah saru ila isqatihi bidzalik wa banau alaihi raddahum wa banau alaihi raddahum haditsa Sulaiman bin Musa an Az-Zuhri an Urwata an Aisyah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza nukihatil mar'atu bighairi idzni waliyha fa nikahuha batilun al hadits min ajli anna ibn Jurayj qala laqitu Az-Zuhri fasa'altuhu an hadzal hadits falam ya'rifhu wa kadza haditsu Rabi'ah ar-Ra'yi an Suhail ibn Abi Shalih an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qada bi shahidin wa yamin fa inna Abdul Aziz ibn Muhammadin ad-Darawardi qala laqitu Suhailan fasa'altuhu anhu falam ya'rifhu wa sahih ma 'alaihi al-jumhur li anna al-marwiya anhu bi sadadi sahwi wan nisyan warrawi anhu thiqatun jazimun fala yaruddu bil ihtimali riwayatuhu wa li hadza kana Suhail ba'da dhalika yaqul haddatsani Rabi'ah anni an abi wa yasuqul hadits. Nah, ini masalahnya. Kalau ada seseorang meriwayatkan suatu hadis, kemudian dia lupa riwayat itu, maka itu tidak menggugurkan pengamalan terhadap hadis tersebut. Hadis tersebut masih bisa diamalkan. Ini menurut jumhur ahli hadis dan juga jumhur fuqaha dan mutakallimin. Beda dengan satu kaum dari ashabnya Abi Hanifah. Mereka menggugurkan hadis tersebut bila sang rawinya apa? Lupa. Jelas. Dihikayatkan oleh Ibnu Sabbah dari ashab Abi Hanifah. Pentahkik mengatakan bal huwa madhhabu aktsarihim. Bahkan madhab ini madhab mayoritas daripada Al-Hanafiyah. Jelas? Minhum diantaranya adalah Al-Karkhi, Wad-Dabusi, Bazdawi. Wasawwabahu An-Nasafi minhum. An-Nasafi membenarkan itu. Dan dia dari mereka. Wa huwa riwayatun anil imami Ahmad. Dan madhab ini ada satu riwayat dari Imam Ahmad juga begitu madhabnya. Wa naqala Rafi'i 'anil Qadhi Ibn Kajj hikayatahu wajhan li ba'dhi Syafi'iyah. Ar-Rafi'i menukil dari Al-Qadhi Ibn Kajj hikayat dia, ada satu pendapat sebagian orang Syafi'iyah juga seperti ini. Wa'ayyanahu syarihul luma' pensyarah kitab al-luma' menta'in sebagian syafi'iyah yang dimaksud siapa? Bi'annahu al-qadhi Abu Hamid al-Marwazi. Berarti ada yang berpendapat apa? Kalau seorang muhadis atau seorang rawi meriwayatkan suatu hadis, kemudian dia lupa hadis itu, maka tidak bisa diamalkan. Tapi jumhur mengatakan bisa diamalkan. Tayyib, yang mengatakan tidak bisa diamalkan itu apa dasarnya? Masalah ini apa dasarnya? Wabanau alaihi, dan mereka membangun madhabnya dengan raddahum, penolakan mereka terhadap hadis Sulaiman bin Musa dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, bila perempuan dinikahi tanpa izin walinya, maka nikahnya batil. Naam, al-hadith disebutkan dalam hasyiah nomor 1, takhrijnya dia riwayat Asy-Syafi'i dalam Al-Umm At-Tayalisi, Abdul Razzaq Al-Humaydi Ibn Syaibah, Ahmad Ad-Darimi, Abu Dawud, Ibn Majah, Tirmidzi, Ibn Jarud, At-Tahawi dalam Syarah Al-Ma'ani, Ibn Hibban, Ad-Darqutni, Al-Hakim, Al-Baihaqi, Ibn Hazm dalam Al-Muhalla, Al-Baghawi, semuanya dari jalan Ibn Juraid, dari Sulaiman bin Musa, dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah. Faham? Tayyib. Mereka menolak hadis ini. Alasnya apa? Karena Ibnu Juraid pernah berkata, saya pernah menjumpai Az-Zuhri. Ya, berarti dia termasuk rajul dalam sanad ini kan? Saya tanya kepada dia tentang hadis ini. Nah, Ibnu Juraid ini kan, Ibnu Juraid dapatnya dari siapa? Sulaiman bin Musa ya. Berarti Ibnu Juraid ini sebetulnya masih bisa ketemu Az-Zuhri. Ya, cuma dia dapat riwayat ini enggak langsung dari Az-Zuhri. Dia dapatnya dari Sulaiman bin Musa, dari Az-Zuhri. Nah, suatu waktu dia sempat ketemu Az-Zuhri. Dia coba tanya hadis ini. Ternyata apa? Falam ya'rif. Az-Zuhri enggak kenali hadis ini. Itu hadis saya loh. Saya enggak kenal itu hadis. Nah, Az-Zuhri itu banyak hadisnya ya. Itu orang yang pertama-tama membukukan hadis dalam sejarah. Ya, kalau kita nih belajar ilmu hadis riwayah, itu yang pertama membukukan riwayat itu Az-Zuhri. Dia enggak kenali itu. Nah, berarti Ibnu Juraid kan akhirnya apa? Ki guru saya si Sulaiman bin Musa ki piye ki? Dia bilang dari Az-Zuhri. Saya ketemu Az-Zuhri langsung bilang, saya enggak kenal hadis itu. Jadi kan nanti tuhma itu kalau ke Az-Zuhri, beliau hafid, imam. Artinya kalau dibilang salah itu kayaknya agak berat. Ini yang jadi tuduhan itu siapa? Sulaiman bin Musa ini. Jelas tanya-tanya ini. Karena Az-Zuhri itu agak berat kalau kamu bilang dia lupa atau gimana. Paham? Kemudian disebutkan dalam hasyiah nomor 2, rawah hadzal lafdz an Ibnu Juraid. Dengan lafaz seperti ini Ibnu Juraid berkata, saya bertemu Az-Zuhri, saya tanya seperti dia. Riwayat ini itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Al-Bukhari dalam Tarikh Kabir, juga dalam Du'afa As-Saghir. At-Tahawi dalam Syarh Al-Ma'ani, Al-Muqayyid dalam Du'afa-nya Al-Kabir. Dan At-Tirmidzi juga membawakan riwayat ini dalam Jami'nya. Nah, tapi dengan lafaz yang lain. Faqala, dia berkata, wa qad takallama ba'du ashabin hadith fi hadith Az-Zuhri an Urwah an Aisyah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ashabul hadith memperbincangkan tentang hadis Az-Zuhri dari Urwah, dari Aisyah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Juraid berkata, thumma laqitu Az-Zuhri. Kemudian aku bertemu Az-Zuhri, fa sa'altuhu. Aku tanya kepadanya, fa ankarahu. Maka dia mengingkarinya. Jelas. Kalau yang di atas, falam ya'arifhu. Kalau yang lam ya'arif kan enggak tegas ya. Kalau fa'ankarahu, itu tegas ya. Wa da'afu halal hadith min adliha. Sebagian ashabul hadith menda'ifkan hadith ini karena ini. Az-Zuhri dengan tegas mengingkari. Berarti masalahnya di Sulaiman bin Musa. Las. Fabihada aswaha indana lafzani liz-Zuhri fi ijabati sa'ilaini lahu an hadzal hadis. Maka di sini ada dua lafaz dari Az-Zuhri ya. tentang jawaban dia kepada dua orang yang bertanya kepada dia tentang hadis ini. Yang pertama ada mutadzakkur, saya enggak ingat gitu. Wa huwa qawlu lam ya'rif falam ya'rifu. Yang kedua ingkaruhu aslan, dia mengingkari. Itu pengantar perkataannya fa ankara. Jelas. Amma al-lafdhu tsani, kalau lafaz yang kedua ankara ini faqad tarada ba'dun nas 'ala ibn Salah fi tamthilihi bihi, maka sebagian orang menyanggah Ibn Salah dalam contoh yang dibuat ini. Jelas? Dalam contoh yang dibuat ini, kata sebagian orang, ini Ibn Salah enggak tepat berarti membawakan ini sebagai contoh. Li'anna muqtadha hadzal lafdh al-inkar, karena konsekuensi lafadz ini fa'ankara adalah pengingkaran. Wa huwa khilafu ma nabhatsu fihi, dan ini menyelisih apa yang kita sedang bahas min adami tadzakkuri syekh lil hadis. Bahasan kita kan syekhnya enggak ingat, paham? Berarti lupa gitu ya. Bukan mengingkar. Kalau mengingkari dia artinya enggak lupa. Jelas. Waqad ajaba al-hafidz al-Iraqi, tapi pengingkaran atau sanggahan ini dijawab oleh al-hafidz al-Iraqi dengan mengatakan bi anna at-Tirmidzi lam yarwihi. At-Tirmidzi tidak meriwayatkannya, wa inna ma dzakarahu bi ghairi isnad. Dia menyebutkannya itu tanpa sanad. Wal ma'ruf, sementara yang ma'ruf fil kutubil musannafa fil ilal, yang ada dalam buku-buku yang ditulis dalam masalah ilal, di situ lafaznya falam ya'rifhu. Jadi ini yang diambil. Kalau yang di apa At-Tirmidzi kan dia tidak meriwayatkannya dengan apa lebih sempurna gitu ya. Bahkan dia sebutkan tanpa sanad itu. Nah, ini sehingga lebih kepada yang pertama. Kama dzakara al-musannif, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Salah, sehingga tetap bisa jadi contoh. Nah. Wa amma tsani, adapun yang kedua faqad tafarrada bi dzikri hadzal lafdh an Ibnu Jurayz, bersendirian menyebutkan lafaz ini dari Ibnu Jurayz, siapa? Ismail bin Ibrahim al-ma'ruf bi Ibnu Ulayya. Qala Ibnu Ma'in fi tarikhi laisa yaqulu hadza illa Ibnu Ulayya. Tidak ada yang mengatakan seperti ini selain Ibnu Ulayyah. Wa Ibnu Ulayyah arada kitab Ibnu Jurayz ala Ibnu al-Majid Ibnu al-Aziz Ibn Abi Rawad fa aslahaha lahu. Ibnu Jurayz ini memaparkan kutubah yang kitab-kitabnya Ibnu Jurayz terhadap Abdul Majid bin Abdul Aziz bin Abi Rawad, maka dia memperbaikinya untuknya. Nah, wa naqala at-Tirmidzi an Ibnu Ma'in qawlahu, at-Tirmidzi menukil dari Ibnu Ma'in perkataannya wa sama'u Ismail bin Ibrahim, sama'nya Ismail bin Ibrahim ini Ibnu Ulayya tadi an Ibnu Jurayz laisa bidzak. Laisa bidzak artinya cenderung apa? Jarahnya. Innama sahaha kutubahu ala kutubi Abdul Majid ibn Abdul Aziz ibn Abi Rawad ma sami'a min ibn Jurayz. Dia hanya mentashih kitab-kitabnya di atas kitab Abdul Majid bin Abdul Aziz bin Abi Rawad apa yang dia dengar dari Ibn Jurayz. Nah, wa dha'afa Yahya riwayat Ismail bin Ibrahim an Ibn Jurayz, dan Yahya Ibn Ma'in mendhaifkan riwayat Ismail bin Ibrahim dari Ibn Jurayz. Paham ya? Ini Ibn Ulayya ini dia punya buku-bukunya Ibn Jurayz, tapi dia tidak ngambil langsung ini dari Ibn Jurayz. Paham? Dia arad, kayak nyalin gitu. Ya, punyanya Abdul Majid bin Abdul Aziz bin Abi Rawad ini, ya itu kamu punya bukunya itu dia aja. Dia salin gitu. Ya berarti kan akhirnya sama dengan itu. Ini kalau dia ngeriwayatkan, gimana sanadnya ini? Dia enggak bisa bilang langsung dari Ibnu Juraidnya. Sampai sedemikian ya diketahuan ya oleh ulama itu. Dia enggak dapat langsung dari Ibnu Juraid. Mungkin saat itu dia enggak hadir kenapa? Makanya menghadiri majelis syekh itu perkara yang sangat apa? Besar. Kalau kamu berhalangan, misalnya sakit perut atau apa, gak hadir. Ya, kalau kamu gak cari cara gimana dapat sumber yang meyakinkan dari syekhnya langsung. Ya, nah, ini jadi masalah nanti riwayat. Orang meragukan. Warwal Athram anil Imam Ahmad. Al-Athram meriwayatkan dari Imam Ahmad. Qultu li Abi Abdullah. Imam Ahmad ya. Hadithul wali al-kalamul ladhi yazidu fihi Ismail. Hadith wali ini maksudnya tidak ada nikah kecuali dengan apa, bila perempuan nikah tanpa izin wali gitu ya. Itu maksudnya hadith wali ya. Pembicaraan yang ditambahkan padanya oleh Ismail. Ini Ibn Ulayyah. Faqal. Maka Imam Ahmad mengatakan na'am. Titik-titik-titik lam asma'u min ahadin ghairihi, saya enggak mendengar itu dari siapapun selain dia. Faqala Abu Abdullah, Imam Ahmad mengatakan Ismail innama sami'a hadha bil Basra. Ismail ini dia mendengar ini di Basra saja. Fa kaifa hadha, maka bagaimana ini? Nah, perkataan ini kal munkiri lahu insyaallah, seperti pengingkaran ya, kepadanya. Qultu lahu, maka saya berkata kepadanya fadzaka hadithu hadithun thabtun indak, itu hadis yang sabit menurut muwahhi Imam Ahmad. Faqal Imam Ahmad mengatakan ma adri biruka ya, saya tidak tahu ya, saya kasih tahu kamu, saya enggak tahu. Qala Abu Bakar ini al Athram, makna hadzal kalam, makna perkataan ini adalah anna ibn Juraid rawa an Sulaiman ibn Musa ani Zuhri an Urwah an Aisyah ani Nabi sallam ayyu imra'atin nakahat bi ghairi idni waliha fa nikahuha batil. Rawahu Ismail ibn Ibrahim ani ibn Juraid fazada fihi, dia tambahkan pada riwayatnya qala ibn Juraid fa sa'altu Zuhri anhu fa lam ya'rifhu fa ka'annahu ankar hadhi, tambahan ini yang jadi masalahnya. Ini tambahan dari Ismail bin Ibrahim ya, Ibn Ulayyah ini. Qila li Abi Abdullah, dikatakan pada Abu Abdullah, kana Ismail hamal apa humila ala Ibn Juraid. Ismail itu dulu dia dibawa menemui Ibn Juraid. Fanafadha yadahu, maka Ibn Juraid mengibaskan tangannya. Wa ankara dhalik, dan mengingkari itu. Wa qala man qala hadha, siapa yang berkata ini? Kaifa wa huwa qad sami'a min Ibn Juraid, nah bagaimana dalam keadaan dia mendengar dari Ibn Juraid? Fa qadima Makkah, maka dia datang ke Makkah. Fa arada an yusahhiha sama'ah, dia ingin mentashih sama'nya. Oh, berarti Ismail ini sebetulnya ketemu dengan apa? Ibnu Juraid. Juraid. Tapi ketika itu dia apa? Dapat pengingkaran gitu dari Ibn Qolah. Padahal dia mendengar. Maka dia pun datang ke Mekah ingin mentashih sama'nya. Faqala, nah di situ di Mekah ketika dia ingin mentashih sama'nya, dia berkata, man a'lamu man hahuna bibni Juraid. Siapakah orang yang paling mengerti di sini tentang Ibnu Juraid? Faqila lahu, maka dikatakan yang paling mengerti tentang Ibnu Juraid adalah Abdul Hamid bin Abi Rawad. fa'arob ha'anaihi. Nah, di situlah Ibnu Jurayz Ismail bin Dunya mengartnya catatan-catatan dia dari Ibnu Jurayz terhadap catatannya Abdul Majid. Ya, ini dia kayak nyalin gitu. Masih begitu berarti jadi masalah ya. Ya, melihat amanah kayak gitu ya. Padahal nyalin lo ya. Kamu paling tahu tentang Ibnu Jurayz. Saya pinjam catatannya. Wa rawi Ibnu Abi Hatim fi ilalih an abihi an Ahmad inkara. Ibnu Abi Hatim dalam ilalnya menunjukkan dari ayahnya dari Imam Ahmad pengingkaran Imam Ahmad li wujudi hadis ziyadah terhadap adanya ziyadah ini fi hadis Ibnu Jurayz. Paham? Wa rawal Baihaqi fi sunanihi al-kubra. Al-Baihaqi dalam Sunan Kubra-nya meriwayatkan bisanad yang sahih. Dengan sanad yang sahih wa min tariqihi Ibnu Asakir. Dan dari jalannya Al-Baihaqi Ibnu Asakir meriwayatkan fi tarikh Dimashq an Ja'far At-Tayalisi annahu qala, dia berkata, sami'tu Yahya bin Ma'in yuhinu riwayat Ibnu Ulayyah an Ibnu Jurayz. Saya dengar Yahya bin Ma'in melemahkan riwayat Ibnu Ulayyah dari Ibnu Jurayz. Annahu ankara ma'rifat hadis Sulaiman bin Musa. Dia mengingkari pengenalan hadis Sulaiman bin Musa. Wa qala lam yadhkurhu an Ibnu Jurayz ghairu Ibnu Ulayyah. Tidak ada yang menyebut itu dari Ibnu Jurayz selain Ibnu Ulayyah. Wa inna ma sami'a Ibnu Ulayyah min Ibnu Jurayz sama'an laisa biraq. Ibnu Ulayyah ini mendengar dari Ibnu Jurayz itu dengan sama' yang tidak seperti itu. Artinya tidak meyakinkan gitu. Wa qad taba'a Ibnu Jurayz fi riwayatihi li hadzal hadis an Az-Zuhri, dan yang mengikuti Ibnu Jurayz dalam riwayat dia terhadap hadis ini dari Az-Zuhri adalah Hajjaj bin Arta'ah wa Yazid bin Abi Habib wa Qurrah bin Haywail wa Ayyub bin Musa wa Ibnu Yaina wa Ibrahim bin Sa'ad kama dzakara Ibnu Adi fil Kamil. Wa rawahu an Ibnu Jurayz, yang meriwayatkan dari Ibnu Jurayz Yahya bin Sa'id Al-Ansari wa Ibn Wahab wa Yahya bin Ayyub wa Sufyan Ats-Tsauri wa Isa bin Yunus wa Muammal bin Ismail wa Hajjaj bin Muhammad wa Ibn Abi Rawad tadi ya Abdul Hamid, wa kulluhum lam yadhkuru ma dzakara Ibnu Ulayyah, semuanya enggak sebutkan apa yang disebut oleh Ibnu Ulayyah fi hadis. Waqad saqa marwiyatihim al-Hafidh Ibnu Asakir fi Tarikh Dimashq. Dan al-Hafidh Ibnu Asakir membawakan riwayat-riwayat mereka semua itu dalam Tarikh Dimashq. Wa min hadha nudriku. Dari sini kita bisa mengerti anna adama ma'rifati Az-Zuhri li hadzal hadis, bahwa Az-Zuhri tidak mengenali hadis ini ya. Lam tasbut anhu. Paham? Itu tidak sabit darinya. Walihada nabbah al-Hafidh al-Iraqi ala sabab tarkihi at-tamthil bihadha al-mithal fi alfiyatihi. Naam wa syarhnya. Kan ini al-Hafidh al-Iraqi mengingatkan sebab dia tidak menjadikan contoh hadis ini sebagai contoh dalam bab ini, dalam alfiahnya dan syarahnya. Mungkin itu dulu ya.